Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarambah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, falhamdulillah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat-Nya, fadilah-fadilah-Nya, taufik dan inayah-Nya kepada kita semua, yakni Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis kembali untuk menimba dan mempelajari serta mendalami ilmu agama. Jadi disampaikan oleh seorang alim, seorang yang berilmu, yang kita ketahui bersama bahwa kita sangatlah butuh kepada orang-orang yang berilmu, kepada alim, kepada ulama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dan melanjutkan kembali mengkaji, mempelajari bersama apa yang ditulis oleh Fadilati Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ini, Nida ilal Murabbiyin wal Murabbiyat li Tawjihil Banin wal Banat, ajakan kepada para pendidik putra maupun putri dalam mentarbiyah dan membina anak didik laki-laki maupun perempuan. Dan beliau rahimahullah memiliki risalah yang lainnya yang pantas dan layak untuk para orang tua memilikinya dan mempelajarinya serta mengaplikasikan, mempraktekkan dan menerapkan dalam mentarbiyah dan mendidik anak-anaknya. Disebutkan di sini ada 21 risalah. Ya, 21 kutaib risalah. Dan yang saya maksud tadi adalah karya beliau yang diberi judul Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Risalah yang kurang lebih tebalnya imbang dengan yang kita kaji ini, dan sebenarnya sebagaimana judulnya kitab ini, arahannya kepada para pendidik, ya, kepada para guru. Namun dikarenakan di awal-awal pembahasan di situ juga pas dan cocok serta bagus untuk diketahui oleh orang tua, ayah dan ibu, makanya kita baca dan kita pelajari bersama sejak sebelum Ramadan kala itu. Dan sekali lagi bahwa kita sangat butuh dengan orang-orang yang berilmu, para alim, para ulama, yang akan membimbing kita, mengarahkan kita dalam melangkah, baik terkait dengan maslahat dan manfaat untuk pribadi ataupun rumah tangga, masuk di situ anak-anak, putra dan putri, juga terkait dengan bermasyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, yang mana kita ketahui bersama, kita hidup bermasyarakat, tentu saja memiliki tetangga kanan, kiri, depan, belakang, dan seterusnya. Kita ketahui juga bahwa para alim, para ulama, mereka dikatakan oleh ahlul ilmi jauh lebih sayang, lebih cinta terhadap kita-kita kaum muslimin, umat Rasul alaihi salatu wassalam, dibandingkan rasa sayang, rasa cinta kedua orang tua kita sendiri. Kenapa? Dikarenakan para alim, para ulama, mereka menjaga, mengarahkan, membimbing dan membina agar pribadi-pribadi manusia tidak tercebur, hangus, terbakar dalam kobaran api neraka, yaitu di akhirat. Dan keumumannya, kedua orang tua kita itu hanya mengarahkan dan menjaga agar kita tidak terjatuh, terjerumus dalam api di dunia ini. Sejak kita kecil, ya, diarahkan agar tidak mainan api, tidak memegang api dan seterusnya. Illa man rahimahullah, kecuali yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas dan seyogianya bagi kita untuk mempelajari, membaca dari arahan dan bimbingan para ulama. Bagi yang belum bisa membaca kitab, membaca kitab gundul, masih banyak waktu, masih ada kesempatan untuk belajar, ya, ilmu-ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sorof, ya, tasrif, yang insyaallah bisa diupayakan, tayib, dari sisa-sisa waktu dalam kita bekerja mencari ma'isyah dari pagi sampai sore, ya, bahkan ada yang non-stop 24 jam, ya kan. Insyaallah kalau kita punya tekad, kita punya niat, ikhtiar, berusaha, sembari berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla, bermunajat dengan sepenuh hati, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan mudahkan bagi kita untuk, ya, membaca kitab gundul. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dan juga termasuk dari nikmat Allah Azza wa Jalla yang sepantasnya untuk kita syukuri bersama di tempat ini, falhamdulillah. Ya. Sekali lagi falhamdulillah, kita bersyukur nikmat dari Allah Azza wa Jalla di tempat ini mendapatkan siraman-siraman rohani, wejangan, tausiah, arahan, nasihat dari para ustadz, asatidzah yang sudah menyempatkan waktunya dalam kesibukan mereka mengampu ma'had masing-masing, juga berdakwah di selain wilayahnya, menyempatkan untuk datang singgah di tempat kita ini, di ma'had kita tercinta ini, memberikan nasihat, wejangan, arahan dan bimbingannya baik kepada kita secara khusus, para thalabah, ya, para aba, demikian juga para ummahat, akhwat dan kaum muslimin dan muslimah secara umum. Perlu kita ketahui bahwa sebagian tempat mulai berusaha, berikhtiar, mencoba untuk menghidupkan dan mendatangkan asatidzah untuk memberikan nasihat, ya, tausiahnya, muhadharahnya di tempat tersebut, dikarenakan memang terasa, ya, sangat terasa tayyib untuk apa namanya itu, membangkitkan semangat, ya, sugesti dari para thalabah itu sendiri ataupun ikhwah secara umum, ya, dan merupakan takdir dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita ketahui bersama, harus beriman, meyakini takdir ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, baik yang kita pandang baik bagi kita ataupun yang kita pandang kurang baik bagi kita. Yani terkait dengan sebagian tempat tersebut, otomatis jadwal untuk di tempat kita itu juga sepertinya akan berkurang, ya, ibaratnya makan apa namanya itu satu hari tiga kali, ya, mungkin nanti jatah satu hari mungkin dua kali ataukah bahkan mungkin satu kali, ya, tapi tetap, ya, patut untuk kita syukuri, ya, patut untuk kita syukuri, sehingga sekali lagi selama kita masih bergas, waras, sehat, duwe beras, ya, gajinya juga lancar, semangat untuk bertolabul ilmi, ya, semangat bertolabul ilmi. Karena dikatakan oleh para ulama bahwa ataukah alul ilmi bahwa jiwa kita, kalbu kita itu butuh nutrisi, ya, butuh nutrisi sebagaimana badan kita butuh nutrisi, butuh makan, butuh minum, ya, kalbu kita juga seperti itu, jiwa kita butuh nutrisi, siraman rohani, untaian nasihat. Tapi sebagaimana badan kita kalau tidak makan, tidak minum, itu kan lemas, ya, loyo, sebagaimana kita yang jalani ketika berpuasa, letih, ya kan. Tapi mau melaksanakan dan itu juga mikir-mikir, wah, nanti kalau sudah loyo banget ini, ya kan. Nah, ketika sudah berbuka kemudian menyantap hidangan ini dan itu, kemudian bergas kembali, sehat, ya, tegas kembali. Apa itu tegas, Mas? Tegas tahu enggak? Enggak tahu. Kan bahannya Wonosari, kan? Bahannya Wonosari. Iya, enggak tahu teges ya. Enggak tahu ya udah. Lahirnya di Batam kok ya. Ya, insyaallah. Baik. Jadi apa ya? Semangat kembali seperti itu. Baik. Maka jiwa kita juga butuh seperti itu. Ya, jiwa kita butuh adanya nutrisi-nutrisi, nasihat, ya, wejangan, tausiah, arahan dari para asatidzah. Nah, dan kalau kita melihat pada hidangan makanan yang kita santap sehari-hari, tentu saja kita akan merasakan nikmat, merasakan apa namanya itu enak ketika bermacam-macam. Kadang ya lalapan, ya kan? Kadang ya buntil. Kadang lagi apa namanya itu yang pahit-pahit itu pare, ya, meskipun pahit ya karena memang udah lama enggak anu pare ya bismillah gitu enak. Nah, kadang gulai, kadang tongseng, ya kan? Kadang sate. Baik, kadang juga urap. Bahkan terkadang wah aku pengen diwule, nanti ya nanti bulan itu. Baik, seperti itu. Sehingga alhamdulillah nikmat. Sekali lagi tempat kita Masya Allah luar biasa. Butuh untuk kita syukuri. Ya. Ibaratnya makan ya ada buntilnya, ada macam-macam. Enggak kemudian itu terusan gitu. Ya, kalau kita makan tiap hari apa namanya itu buntil terus yang tetap ya jenuh gitu kan. Tapi kan alhamdulillah bermacam-macaman gitu. Barakallahu fikum. Hadirin barakallahu fikum, kita lanjutkan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kemudian sebelum saya lupa, mari kita ajak teman-teman saudara-saudara kita yang ada di sekitaran sini untuk semangat ya menimba ilmu agama. Ya insyaallah kalau hadirin ini ngajak satu orang insyaallah ya seperti tadi Ustaz Safruddin itu ya. Baik, yang harusnya cuma dua yang hadir tapi karena masing-masing ngajak satu jadi berlipatan gitu ya. Masyaallah. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menjadikan engkau sebagai wasilah perantara, menjadikan seseorang itu mendapatkan petunjuk, ya kan? Itu lebih baik bagi kita dibandingkan ya Mercedes Benz dalam bahasa kita. Meskipun kayak apa mobilnya enggak tahu kan itu. Ya. Tapi insyaallah kayaknya bagusan itu. Nah. Juga Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya kebaikan untuk saudaranya sebagaimana kebaikan itu kita cinta untuk dirinya sendiri. Kita cinta, kita senang, semangat untuk bertolabul ilmi, mengikuti kajian. Ya, sepantasnya juga agar sempurna keimanan kita, ya senang kalau saudara dan teman kita rajin dalam bertolabul ilmi. Kasihan kan teman-teman kita kerja, berangkat pagi, nanti pulang sore. Sore sudah kantuk-kantuk gitu, ya kan? Tayib, anaknya tanya ini, tanya itu sudah. Boleh. Tanya umi sana. Nah itu, kasihan. Belum lagi yang apa namanya itu pekerjaannya bertemu dengan lawan jenis ya banyak ujian dan cobaan. Sehingga siapa tahu dengan mereka rajin ta'lim ya kan mendapatkan siraman rohani kemudian mereka apa namanya itu bisa berubah semakin semangat dalam beribadah. Tayib ya dunia ya akhirat kan gitu kan. Dunia dapat, akhirat jangan sampai luput kan gitu. Insyaallah khair bagi mereka juga khair untuk kita semuanya. Dan berikutnya insyaallah masing-masing ya gang gitu akan harmonis karena masing-masing juga semangat dalam bertolabul ilmi. Kemudian lebih tinggi dari itu nanti komplek juga akan urusannya mudah, ringan, sehingga para pengurus juga kipas-kipas gitu. Tapi kalau sudah hampir tiap gang kok ana sing malas-malas taklim, ya sudah, tinggal banyak-banyak berdoa kan gitu, kemudian bertawakal kan gitu. Barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullahu taala, at-tariqu sahih lil istidan al-masyru'. Metode yang benar untuk minta izin. Jadi minta izin itu ada etikanya, ada adabnya, ada tata caranya. Yang pertama kata beliau, idza aradta ziyarata ahadin, jika engkau ingin mengunjungi seseorang, fa'alaika antaduqqal bab bilutfin, maka sepantasnya engkau mengetuk pintu dengan lembut, ya, tidak kasar, duang, sehingga di dalam kaget ini orang mau apa ini dia. Wasbir waqifan ala yaminil bab, sabar, hendaknya engkau berdiri di sebelah pintu, ya, bukan di hadapannya, tapi di sebelahnya. Ya, hatta la taro dakhlal bait, sehingga ketika engkau berdiri di sebelah sisi pintu, engkau tidak akan langsung melihat ke arah dalam rumah tersebut, hina futihal bab, ketika pintu dibuka. Ya, ketika pintu dibuka. Kenapa sampai seperti itu? Syekh menyebutkan, faqad takhruju imra'atun yuharramu an-nadhur ilaiha, dikarenakan bisa jadi dan terkadang ada seorang wanita yang tidak boleh kita pandang, membukakan pintu keluar. Ya. Fa illam yarudda ahadun, sehingga ketika kita berdiri sebelah sisi pintu maka akan terminimalisir hal seperti itu. Kemudian jika tidak ada jawaban dari dalam, diketok ya dengan pelan atau dengan apa ya, ya tidak pelan banget namun juga tidak begitu keras banget, sedang-sedang gitu ya. Kalau tidak ada jawaban dari dalam, fadukul bab marratan tsaniyah. Coba ulangi lagi, ketuk pintunya yang kedua kali. Tentu saja sambil mengucapkan salam. Wa tamahal, dan ketika mengetuk dengan ketukan yang sedang. Karena kalau terlalu pelan juga tidak terdengar, tapi kalau terlalu keras ya akan menakutkan dan mengagetkan yang di dalam. Thumma marratan tsalitsah, kemudian ketukan yang ketiga. Jadi ada jarak itu ya, tidak kemudian assalamualaikum, wah enggak dibuka, balik, enggak. Tapi ada jarak, ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga. Ya, barakallahu fikum. Kemudian setelah ketukan yang ketiga, tentu saja yang ditunggu adalah izin, yakni dibukakan pintu ataukah ada sambutan dari dalam. Tayyib, kalau tidak ada, ya sudah berarti pulang, balik kanan. Sudah ketuk sambil salam tiga kali, kok enggak ada sambutan, tidak yang bersuara dari dalam, ya sudah pulang. Nah, qala Rasul alaihi salatu wassalam, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'. Jika salah seorang dari kalian minta izin sudah tiga kali, ternyata tidak disambut, tidak diberikan izin, tidak ada sambutan dari dalam, falyarji', hendaklah dia pulang. Poin yang kedua, yufdalul intidhar baina daqqatil ula wa tsaniyah bi miqdar ma yantahi sahibud dar min salati in kana yusalli. Antara ketukan pertama, kedua dan ketiga itu dikasih ya tenggang waktu, dikasih jarak seukuran kira-kira ketika pemilik rumah itu sedang sholat, maka sholatnya sudah selesai. Ya, kalau dia sedang atau yang dalam rumah kira-kira sedang sholat sunnah ataukah ada keperluan, kira-kira sudah selesai. Sekian menit, insya Allah sudah selesai lah. Ketok lagi, tok tok tok tok. Assalamualaikum. Belum ada lagi, ditunggu berapa menit lagi, seperti itu. Wa alla takuna ad-daqat qawiyatan mutatabi'atan tusabbibul khauf wal inzi'aj. Dan jangan sampai ketukan 1, 2 dan 3 itu dengan ketukan yang kuat bertubi-tubi yang menyebabkan pemilik rumah ketakutan dan kaget. Ya. Ketakutan dan kaget seperti orang dubrak-dubrak seperti itu. Ya. Poin yang ketiga, wa idza qila laka man hadha, kalau pemilik rumah bertanya, siapa ya? Fakul, maka jawablah Abdurrahman. Misalkan namanya Abdurrahman, tapi kalau namanya Hasan ya jangan buat Abdurrahman gitu ya. Jawab namanya an itu. Wa dzkur ismaka shori, sebut namamu yang dikenal. Ya, misalkan di rumah namamu siapa? Harry, di sini namanya siapa? Abdullah misalkan. Nama siapa? Harry. Siapa ya? Di dalam kan bingung. Harry siapa ya? Kan enggak pernah kenal Harry. Ternyata ketika di, "Walah Abdullah kok bilang Harry? Iya namaku Harry lo KTP-nya." Nah, itu. Jadi sebut nama yang jelas. Ya, disebut nama kita yang diketahui di situ, yang ma'ruf di situ. Wa kunyatuk, juga sebut kunyahmu yang jelas. Siapa? Abu Abdullah. Duh, Abdullah siapa ya? Abu Abdullah banyak di sini ya. Ada 5, mungkin lebih ya kan. Abu Abdurrahman juga banyak. Nah, sebut Abu Abdullah siapaan gitu. Sehingga nama dan kunyah. Tapi dengan satu kunyah saja jelas, ya sudah sebut itu. Satu nama jelas, ya sudah sebut dengan itu. Siapa? Abdullah. Duh, Abdullah siapa ya? Abdullah kan banyak. Ya Abdurrahman, Abdurrahman siapa ya gitu. Jadi sebut yang jelas. Abdurrahman bin siapa? Bin Abdullah. Abdurrahman bin siapa? Bin Hidayat. Ah, jelas kan gitu ya. Jelas seperti itu. Jadi sebut nama atau kunyah yang diketahui yang jelas. Wala taqul ana, dan jangan jawab dengan aku atau ana, saya. Siapa ya? Ana. Aduh, ana siapa ya gitu. Ya. Bi itu dengan kata siapa? Katanya ana gitu. Masya Allah. Ya fala tu'raf biya man anta. Kalau dengan jawaban itu ya engkau tidak diketahui siapa engkau. Ya, siapa engkau? An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, Jabir Ibnu Abdullah, seorang sahabat yang mulia, bercerita, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, suatu hari aku berkunjung kepada Rasul, fadaqaqtu albab, aku pun mengetuk pintu. Faqal, Rasul bertanya, siapa ini? Aku, kata Jabir, menjawab, ana. Ya. Faqala Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul pun menirukan ana, ana. Ini seakan-akan Rasul apa ya? Tidak suka dengan jawaban itu ya. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga disebut dengan namanya yang jelas. Hadis ini muttafaqun alaih. Qala Ibnu Katsir, wa innama kariha dhalika li'anna hadhi lafdhah la yu'raf sahibuha. Kenapa sebutan ana, saya, aku itu tidak disukai atau dibenci, tidak bagus? Dikarenakan ucapan ana, sebutan itu tidak memperjelas siapa yang sedang berkunjung. Ya. Sehingga sebut nama ataukah kunyah kita yang ma'ruf yang diketahui di situ. Wa ila fa kullu wahidin yu'abbaru an nafsihi bi ana, dikarenakan masing-masing orang bisa mengungkapkan dengan ya sebutan tadi ana. Ya, tapi kalau dengan sebutan nama itu kan enggak bisa. Ya, namanya Husain menyebut siapa? Abdurrahman. Padahal ketika dibuka, "Lho kok Husain?" gitu. Tayyib, kapan deh apa itu ganti jenengan gitu. Tayyib. Ya jadi besok lagi kita ngetok, wah paling ya enggak genahan itulah ya. Hus, diam aja. Tayyib. Akhirnya padahal kita sedang penting banget, butuh banget, akhirnya enggak dibukakan sudah. Tayyib pergi sendirian gitu. Fala yahsulu bihal maksud min al-istidzan, sehingga dengan sebutan tadi ana, ana, ana itu tidak terhasilkan ya. Apa itu yang kita harapkan, yakni dibukakan pintu atau ada sambutan dari dalam dan seterusnya. Dan itu yang dimaksud dalam al-istinas yang diperintahkan dalam ayat, yakni tentang permintaan izin. Kemudian poin yang keempat, la tasmah li zaujatika wa banatika ay yaftahul bab, jangan engkau izinkan istrimu, anak perempuanmu untuk membukakan pintu. Ketika yang ngetok laki-laki, tidak boleh. Jangan izinkan istri ataupun anak wanita kita untuk membukakan pintu. Au yujibul hatif, ataukah mengangkat ya telepon. Ya, sekarang HP. Idza kunta fil baiti, jika engkau berada di rumah. Au ahadu sibyanika, ataukah ketika salah satu dari anak laki-lakimu ada di rumah. Baik. Jadi kalau ada kita, ya sudah kita yang jawab. Kalau ada anak laki-laki di rumah, kita sedang ya cari menir, asalnya mana mas? Ye, hah? Purworejo. Oh ya sudah, tahu menir ya? Menir tahu? Gak tahu. Lo larinya di mana? Purworejo juga, gak tahu menir. Ya di belakang katanya nyonya itu, bukan. Jadi beras tapi yang remuannya itu kan namanya menir gitu ya. Kalau tadi yang disinggung apa itu? Payak tadi ya. Kalau remuan payak enak. Tayyib. Ini menir, ini remuan beras. Tayyib. Nah, kalau kita sedang bekerja, cari beras, cari menir, cari uang, kemudian anak laki-laki ada dalam rumah, ada di rumah, ya sudah, berarti anak kita laki-laki yang menjawab. Ya. Adapun kalau yang mengetuk pintu atau yang berkunjung itu wanita, ya berarti otomatis istri kita ataukah anak perempuan kita yang menjawab. Kata Syekh, fa illam yakun hunaka ahadun, kalau di dalam rumah tidak ada kita, tidak ada anak laki-laki kita, mungkin qadarullah ya, Allah Ta'ala tidak atau belum takdirkan untuk dia punya anak laki-laki, padahal sudah berdoa ya, berikhtiar macam-macam ya, ataukah mungkin ada anak laki-laki tapi mondok dan semisalnya, fala ba'sa ayyaruddan nisa min wara'il bab, maka tidak mengapa yang menjawab itu wanita, istri atau anak kita yang wanita, namun min wara'il bab, dari dalam rumah, dari balik pintu. Li'alla yarahunnal ajnabi, kenapa tetap dalam, tidak dibukakan pintu, agar mereka tidak terlihat oleh ya laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian jawabannya, ketika ada ngetok pintu, yakunu bikalimatiman, ya dengan ucapan siapa, seperti itu, siapa. Wa yakuna saut khashnan atau khashinan, laisa fihi lainunah wa khudu, dan istri atau anak wanita kita ketika menjawab yang ngetok pintu tadi itu dengan suara yang tidak lembut, ya dengan suara yang tidak lembut. Nah, dengan suara yang keras, yang tidak lembut, ya, tidak apa itu lemah gulai atau lemah apa gitu ya, seperti itu. Li'alla yuthira i'jaba sami'. Kenapa suaranya tidak boleh dipelankan, tidak boleh dilembut-lembutkan? Ya, ketika menjawab ada yang berkunjung tadi, agar tidak menimbulkan efek negatif bagi yang mendengarnya. Wah, ini kok anu ya, seperti itu. Anunya disyarah sendiri. Wa yuftatanu bisauti liqaulillahi ta'ala, dan juga agar ya suaranya tidak menimbulkan dampak negatif. Ya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Fala takhdu'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Khitabnya ayat ini kepada para istri Rasul. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, fala takhdu'na bil qaul, janganlah para istri Nabi merendahkan suaranya sehingga orang yang pada kalbunya terdapat penyakit akan tersulut, ya, akan tersulut atau tergugah. Nah, dan juga masuk di sini pembahasannya untuk kaum muslimah secara umum, ya, menjawab salam atau menjawab tadi yang berkunjung, taib, dengan suara yang tidak lembut, taib. Walayajuzu lil mar'ati an taftahal bab litara man yaduqal man yaduqal bab. Dan tidak boleh bagi seorang wanita untuk kemudian membuka pintu dengan tujuan agar bisa tahu siapa yang mengetuk pintu. Ya, tidak boleh. Lian Allah Ta'ala yakul, dikarenakan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihin. Jika kalian, ya, para sahabat, jika kalian, dan juga masuk di sini kaum muslimin secara umum, jika kalian hendak meminta kepada para wanita, istri Nabi dan yang lainnya, mata'an, suatu benda, perkara, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka dari balik hijab. Ya, dari balik hijab. Hal itu lebih suci untuk kalbu-kalbu kalian dan kalbu-kalbu mereka. Ini hadirin barakallahu fikum yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.